Bagaimana menurut Ustaz tentang situs apa ini? Tuk mencari al-haq. Situs pencari al-haq gitu ya. Ada tuknya enggak? Ada tuknya. Tuk pencari al-haq. Oh gitu ya. Ya maklum saya tidak bermain dalam dunia begitu ya. Enggak bermain tapi yang ngasih informasi banyak gitu ya. Jadi saya enggak tersibukkan dengan yang semacam itu, alhamdulillah. Baik. Apakah di dalamnya termasuk caci maki? Karena di dalamnya ada pembahasan tentang kesalahan-kesalahan atau aib beberapa ustaz dan dilakukannya di depan umum melalui media internet. Masya Allah. Kesalahan ustaz ini dia tampilkan di forum umum atau kesalahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu? Nah, ya tanya saya nggak ini aja saya nggak pernah klik itu juga nggak pernah ya, dan gimana lagi? Ya harus tanya dulu. Nah, barakallahu fikum. Ini ustaz-ustaz sunni salafi atau ustaz-ustaz sururi? Loh. Jawabin. Jawabin, barakallahu fikum. Kalau seandainya yang dimaksud, seandainya ya, saya memberikan rincian jawaban. Ketika yang ditampilkan itu adalah tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh sururiin dan segala macamnya gitu ya, tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh sururiin, memang pemahaman mereka membahayakan umat dan tersebar tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Bagus. Bagus, itu upaya untuk memberikan bayan kepada umat, tapi dengan data yang valid, bukan data yang rekayasa. Nih buktinya, nih wajan. Ketika ada kata-kata yang kotor, tegur. Nah, jangan ada kata-kata kotor, jangan ada kata-kata yang kasar. Sudah publikkan data, dikasih bahasanya lagi sedikit cukup. Bagus, harus ada orang semacam ini untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan tokoh-tokoh hizbiyin itu. Nah kalau semuanya diam, siapa yang tahu mana hak mana yang batil? Barakallahu fikum. Itu kalau tokoh-tokoh sururiin. Kan gitu ya. Ada lagi yang kedua rinciannya? Barakallahu fikum. Kemudian kalau kesalahan-kesalahan yang dimaksud, barakallahu fikum, kesalahan-kesalahan yang tadi dalam bab mujaharah, terang-terangan, orang tadi itu melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam bab akidah, dalam perkara manhaj barangkali, terang-terangan. Misalkan dia dia di Facebooknya misalkan bangga begitu, misalkan yang saya tuturkan tadi misalkan bangga saya habis makan malam dengan Abu Bakar Bashir misalkan begitu, pada malam sekian saya dengan beberapa orang ikhwan yang lainnya makan siang dengan tokoh ikhwan Muflisin misalkan, saya kasih semacam ilustrasi misalkan di Facebooknya. Kalau kita pakai di Facebooknya itu artinya dia teriak-teriak di seluruh dunia, saya makan siang dengan Abu Bakar Bashir dan segala macamnya. Itu namanya mujaharah. Tanya, itu namanya mujaharah dan tidak ada ghibah bagi orang-orang berbuat demikian. Nah, ketika ada yang kemudian ini kok aneh ya orang satu ini ya, langsung kemudian di kopas. Apa kopas? Nah, mulai tahu sedikit ini ya. Di copy paste ceritanya ini. Dikopi paste, set, langsung tampilan resmi Facebooknya dia. Nih Facebooknya dia, lihat, baca. Langsung tulisan dia sendiri di Facebooknya tadi itu. Oh, saya makan malam dengan Abu Bakar Bashir. Oh, saya makan siang dengan tokoh-tokoh ikhwan muslimin dan segala macamnya. Ya jangan salahkan yang memuat tadi itu. Ya salahkan diri kamu sendiri. Ya kenapa kamu terang-terangan di dalam berbuat semacam itu? Itu namanya mujaharah, bukan namanya. Itu namanya mujaharah yang tidak ada hibah padanya. Sehingga bukan namanya tatabul aurat, bukan namanya mencari-cari kesalahan. Barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian sesuatu yang tidak terang-terangan, tidak ada yang tahu, dicari-cari, wah, cari-cari, diongkrek-ongkrek, gitu ya, cari mana, cari aibnya dan segala macamnya. Nih, gitu. Nah, yang semacam ini barakallahu fikum, hukum asalnya tidak boleh, dikarenakan termasuk tatabul aurat, dikecualikan kalau pihak yang dimaksud memiliki sebuah pemahaman yang menyimpang, yang aneh, menyebar di tengah-tengah masyarakat, menyebar di tengah-tengah umat dan butuh data valid untuk mengisbatkannya. Sehingga dengan sangat terpaksa harus dicari data untuk membuktikan kepada umat milih penyimpangan dia. Ya, semacam ini kondisional, sangat-sangat kondisional barakallahu fikum. Kalau saya pribadi sih enggak sibuk dengan perkara semacam itu. Khalihi yadhhar atakallam. Biarkan dia nampak dulu, tampil. Lah. Kayak tadi itu, langsung nah, yes. Enggak usah pusing-pusing, langsung tampilkan. Nih. Lihat, dia ngomong apa ini? Gitu. Selesai urusannya barakallahu fikum. Intinya kana bin azakumullah iyalah. Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Jangan sok bersih. Jangan sok suci. Ketika ada orang yang menyebutkan keaiban-keaiban kamu, kesalahan-kesalahan kamu, mengkritik diri kamu, mbok yang ngaca. Langsung muhasabah. Apa iya ya yang dikatakan sama dia itu? Tampil di muhasabah. Kadang-kadang orang ngasih nasihat, itu caranya salah. Nah gitu ya. Tapi dia kepentingnya ngasih nasihat, kamunya muhasabah ngaca. Apa iya ya yang dikatakan sama orang ini ya? Apa betul ya saya makan malam dengan Abu Bakar Bashir ya? Iya betul. Katakan begitu. Ya tobatoh, istighfar kepada Allah ya akhi. Tub ilallah, tobat kepada Allah. Terangkan, itu kesalahan. Saya minta maaf kepada semua pihak kalau saya berbuat demikian. Emang salah kah kalau makan malam dengan Abu Bakar Bashir? Jawabannya salah besar. Kalau Anda sebagai seorang sunni salafi, tidak mungkin seorang sunni salafi bisa berbuat demikian terkait dengan tokoh khariji internasional semacam ini. Dipertanyakan betul kesunahan Anda, kesalafian Anda ketika Anda dengan bangganya merasa mantap makan malam dengan Abu Bakar Bashir. La haula wala quwata illa billah. Saya paham ya? Ada perincian-perincian barakallahu fikum. Sehingga tolong jangan sok suci gitu. Nah, terkait dengan misalkan kita pribadi sebagai seorang ustaz, sebagai seorang dai, sebagai seorang penyeru agama, juru dakwah dan segala macam. Kamu tuh manusia. Kamu tuh juga banyak khilafnya, juga banyak salahnya, juga banyak lupanya dan segala macamnya. Siapa kamu? Ketika ada yang nasihati, ya kadang sakit lah. Dikarenakan mungkin nasihatnya kok kasar banget dan segala macam. Tapi kamu muhasabah dulu gitu loh. Ada enggak pada kamu? Kalau memang ada, jangan malu-malu untuk rujuk kepada kebenaran. Arruju ilal haqqi fadhilah ya ikhwan. Rujuk kepada hak bukan perkara yang fadhilah. Sekarang ini fenomena yang sering terjadi, gengsinya duluan. Ya apa ya? Gengsinya dulu merasa, siapa orang itu? Orang baru taklim kemarin. Gini-gini. Orang baru taklim kemarin ngaji sama siapa? Belajar sama siapa ini? Sudah berapa tahun saya majlis dengan para masyayikh, dengan para ulama. Gini-gini gitu ya Allah. Nah kalau misalkan dianya betul apa yang dia sampaikan, nyatanya memang ada demikian, ya kamu yang tobat kepada Allah. Tub ilallah, tub ilallah. Sifatnya salaf dan sikapnya atau kebiasaan salafun soleh dan ahlu sunnah wal jamaah ikhwan, mereka itu waqafun inda kitabillah, waqafun indal haq. Orang yang betul-betul langsung berhenti ketika ada nas, ayat, nas, hadis, berhenti pada al-haq. Al-haq, ya terima langsung. Walaupun dia yang salah, akui kesalahannya. Rujuk kepada al-haq fadilah. Ar-rujuk ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada terus-menerus di atas perkara kefadilan. Barakallahu fikum. Ada harus diperhatikan baik-baik gitu loh ya. Ada huwa. Memang harus banyak-banyak introspeksi diri nih para dai-dai dan para ustaz-ustaz yang ada ini. Jangan sok gaya pernah belajar sama Syekh Ibnu Utsaimin, jangan sok gaya pernah belajar sama Syekh Mubil bin Hadi, jangan sok gaya pernah belajar sama masyayikh yang lainnya. Terus mawas diri, perbaiki diri. Terus kamu apa muhasabatun nafs, koreksi diri kamu pribadi. Ada yang salah apa tidak? Dan rata-rata barakallahu fikum kesalahan itu baru kita ketahui dari orang lain. Nah gitu ya, dari orang lain. Itu yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhi. Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Antum bisa tahu bagaimana diri antum, itu bercermin dengan saudaranya antum. Yang tahu wataknya kamu kayak apa, bagaimana sifatnya kamu, ya teman-teman kamu ini. Yang mau amalah sama kamu keseharian, kamu ngerti. Ente ini sumbu pendek. Perasaan kamu panjang aja sumbu saya nih. Akhirnya dia, subuh saya panjang-panjang aja. Yang tahu tuh orang lain, kebanyakan ya ikhwan. Dikana mereka mumarosa, mereka sudah bergelut kesalahan dengan antum. Sehingga ngerti, antum itu sungguh pendek. Oh iya kan? Yakin? Iya. Kamu jangan malu-malu untuk mengakui kekurangan. Masa pendek? Pendek. Ada contohnya yang mungkin saya bisa masuk. Iya nih, gini. Iya ya, saya kok sungguh pendek ya. Diakui ya ikhwan. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki keadaan diri kita pribadi. Ha kata salaf. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Itu yang diharapkan oleh semua pihak dan diharapkan juga oleh para rasul Yahuna. Ketika saya masih di belajar di Yaman dulu ya ikhwan, belum pulang. Itu kan ada banyak kasus ketika itu. Ramai para wali. Ada salah seorang apa namanya yang punya ilmu yang sedang disoroti begitu barakallahu fikum oleh banyak pihak. Naam, barakallahu fik. Ternyata memang apa yang disampaikan itu benar. Ada pada dirinya begitu. Dia kemudian terang-terangan menyampaikan rujuknya, menyampaikan kesalahan-kesalahan dia. Saya mengakui apa namanya saya salah dan segala macamnya. Yang betul demikian. Wah, kata. Sampai kepada Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Barakallahu fikum. Langsung beliau menyampaikan statement yang luar biasa. Hah? Uridu salafiyan mithla hadza. Saya kepingin salafi yang kayak gini nih. Ya, ada yang salah, rujuk. Selesai. Ada perkara-perkara yang menyimpang pada dirinya, ditegur sama yang lainnya, rujuk. Terima nasihat. Kembali pada al-haq. Barakallahu fikum. Uridu salafiyan mithla hadza. Barakallahu fikum. Hak kata global ya. Jangan minta rincian barakallahu fikum. Itu namanya pertimbangan maslahat dan madarat ketika menyampaikan secara global. Gimana ya? Barakallahu fikum. Pengen tahu? Pengen tahu? Nah, nanti aja lah di belakang. Bagaimana jika yang berzina itu seseorang yang sudah menikah dengan yang belum menikah, dirajam atau dicambuk atau diasingkan hukumannya? Ya, masing-masingnya. Yang sudah pernah menikah dirajam, yang belum nikah dicambuk dan diasingkan selama setahun. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Ini misalkan laki-lakinya sudah menikah, ha? Perempuannya masih gadis. Perempuannya dicambuk sesuka dan diasingkan, yang laki-lakinya dirajam. Barakallahu fikum. Sesuai dengan hukumnya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wah, 1:30 ya. Insyaallah. Masya Allah. Nanya langsung nama orangnya nih, Pak. Ya, apa ini? Dijawab dah. Hah? Langsung fulan, bagaimana? Fulan gitu ya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Berkaitan dengan pembahasan tentang tasabbuh, bahwa seseorang laki-laki yang menyerupai perempuan terancam dengan laknat. Ustaz, bagaimana dengan seseorang laki-laki yang mengaku sebagai perempuan atau memakai nama perempuan di dunia maya atau Facebook demi untuk bisa bergaul dengan akhwat di dunia maya? La haula wala quwata illa billah. Ya jelas enggak beres ini, ikhwan. Perkara yang sangat-sangat enggak beres ini, ikhwan. Allahumma musta'an. Takillah ya akhi. Suruh dia bertakwa kepada Allah. Barakallahu fikum. Dia apa namanya menggunakan nama laki-laki, fulan laki-laki, gaul dengan akhwat yang semacam itu aja udah gak beres. Apalagi talbis menggunakan nama perempuan, lebih parah lagi para keluarga. Itu namanya fi qalbihi marad, di hatinya ada penyakitnya ya, Pak. Ternyata marid ya, Pak. Dia orang sakit ini. Sakit apa ya, Pak? Sakit syubhat atau sakit syahwat? Hah? Oh, kabeh. Allahumma sta'an. Bagaimana jika ada gadis yang diperkosa, apakah korban perkosaan dirajam? Tidak. Kalau betul-betul memang dia diperkosa dan dia dipaksa, tidak. Barakallahu'alaikum. Korban tidak diapa-apakan. Bagaimana pendapat antum apabila ada pihak yang menyatakan bahwa koordinasi adalah bagian dari sikap hizbiyah? Oh, pemahaman ini. Bocok neko-neko kalau punya pemahaman. Koordinasi kok dikatakan sebagai bahan hizbiyah? Masuk dalam kata-kata koordinasi at-tasyawur, saling memberikan musyawarahnya. Itu bagian dari koordinasi ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah enggak koordinasi dengan para sahabatnya? Hah? Enggak cuma pernah, itu merupakan sifat dasarnya beliau. Selalu koordinasi dengan para sahabatnya, apalagi ada perkara-perkara besar. Barakallahu fikum. Ketika terkait dengan perang Badar, perang ini, beliau macam mau kumpul para sahabat. Gimana kita? Berhenti di mana? Di sebelah mana? Di sebelah mana? Diminta ide, koordinasi. Barakallahu fikum. Itu perkara yang sangat mulia, koordinasi. Ya, itu bukan sifatnya hizbiyah, tapi sunnah nabawiyah. Barakallahu fikum. Tapi koordinasi dalam perkara yang baik loh ya, dalam perkara yang bagus, dalam perkara yang syar'i. Nah, orang-orang yang tidak suka koordinasi itu ashabul fawdha. Ashabul fawdha ya, orang yang enggak punya aturan mesti ribut. Barakallahu fikum. Hah? Susah dicekel. Barakallahu. Jadi maunya dia tuh tanpa koordinasi, tanpa aturan, sak maunya sendiri dan segala macamnya. Ini yang bikin fawdha ya gini-gini ya, Pak. Apalagi terkait dengan tabu dakwah. Itu harus ada koordinasi. Harus ada koordinasi. Bahasa yang kita gunakan ta'awun. At-ta'awun 'alal birri wa taqwa, at-ta'awun fil umur da'awiyyah. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, kitab kecil yang dosa oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pentingnya ta'awun, atharut ta'awun baina du'at, pengaruh ta'awun di antara para dai dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara ta'awun koordinasi. Bagaimana dakwahnya, bagaimana. Barakallahu. Saya baru dengar kali ini kata-kata koordinasi adalah sifat hizbiyah. Kali ini. Barakallahu. Banyak neko-neko ya Allah Mustafa. Saya yakin orang yang tadi yang mengingkari koordinasi, dia juga bakal koordinasi. Ya apa ya? Jadi orang-orang yang mengatakan tadi koordinasi adalah bagian dari sifat hizbiyah, saya yakin dia pun juga bakal koordinasi. Ya apa ya? Iya, gak bakal kemudian sendiri-sendiri begitu. Nggak mungkin, dia pun juga bakal koordinasi. Hah? Kalau misalkan dia katakan sebagai hizbiyah, menghizbikan diri sendiri. Allah musta'an. Saya jahiro ya kan. Saya jam berapa ini? Kok diem aja ini? Aduh. Nanti harus membantu saya untuk lepas dari ini ya. Masya Allah. Barakallah. Kalau tambah siang, kemudian nanti bisa tambah sumbu pendek nanti. Masya Allah. Bagaimana sikap kita jika diteror atau ditantang fisik oleh orang yang menyelisihi kebenaran? Kita hadapi secara fisik atau sabar saja? Sabar. Sabar, kemudian kalau misalnya memang mengharuskan butuh keamanan, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Alusnya bukan preman ya, Pak ya. Alusnya bukan preman. Masyaallah, tabarakallah. Ini langsung-langsung ya tanyanya antum ini. Enggak ada yang bahasa umum gitu ya. Langsung-langsungan aja. Bolehkah seseorang menikah antara anak kakak dan anak adik? Kakak punya anak perempuan, adik punya anak laki-laki. Bolehkah keduanya menikah? Boleh, itu sepupu. bukan mahram barakallahu. Mahram barakallahu. Baik, ada seorang ikhwan yang bilang bahwasanya orang itu kalau bukan disebut sebagai ahli bid'ah ya, berarti dia ahlu sunnah. Apakah ini benar? Barakallahu fikum. Kalau bukan ahli bid'ah, berarti sebagai ahlu sunnah, gitu ya. Jadi selama dia belum dituduh sebagai mubtadi', belum diklaim sebagai seorang hizbi mubtadi', maka dia sebagai ahlu sunnah, walaupun dia punya banyak syubhat, gitu ya. Allah barakallahu. Tidak semutlak itu. Tidak semutlak itu. Barakallahu fikum. Seseorang itu dinyatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah ketika dia termasuk bil kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan pada dia ada usul sunnah, dasar-dasar, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan tidak ada penyimpangan satupun daripadanya. Ketika dia sudah istakmala jami'al usul, menyempurnakan semua prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah dengan kaidah alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka dikatakan sebagai ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Seseorang dikatakan sebagai mubtadi', itu prosesnya sangat panjang, sangat panjang. Barakallahu fikum. Naam. Apakah setiap orang yang bukan mubtadi' langsung dikatakan sebagai ahlu sunnah? Jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Ada kalanya seseorang itu ikhwan fillah azzakumullah memiliki syubhat tadi itu, memiliki syubhat yang sangat banyak, pemahaman-pemahaman yang sangat aneh-aneh, dan dalam proses ini mau masuk ke lingkaran bid'ah ini, nah, mau dipendung, divonis sebagai seorang mubtadi' hizbi. Ini namanya al-masybuhin, al-masybuhin. Barakallahu fikum. Ada pula orang yang majhulin, yang tidak dikenal seperti yang al-masturin, la ya'raf bi sunnah wa la ya'raf bi bid'ah. Barakallahu fikum. Sehingga seseorang dikatakan sebagai sunni ketika menyempurnakan semua usul sunnah. Seseorang dikatakan sebagai mubtadi, sebagai seorang hizbi, sebagai seorang mubtadi ketika sudah difonis sebagai seorang mubtadi. Barakallahu fikum. Naam. Ini ucapan, di belakangnya banyak buntutnya. Banyak buntutnya. Barakallahu fikum. Orang-orang yang tadi yang ahli syubhat tadi, yang banyak syubhatnya, bergaul dengan al-masybuhin. Apa hukumnya belajar sama dia? Jangan-jangan sama dia. Dia banyak syubhatnya. Salafi atau bukan? Mubtadi atau bukan? Waduh, kalau mubtadi ya belum berani ya, dikarenakan saya belum mendapati keterangan para ulama yang mengatakan dia mubtadi. Ya sudah, kalau dia bukan mubtadi, ya belajar sama dia. Nah, ini kesalahan besar. Ini kesalahan besar. Jadi paham ya? Kesalahan besar. Kita tidak semata-mata dilarang belajar kepada ahli bid'ah, tapi kita juga dilarang untuk belajar kepada ahli syubhat. Kita juga dilarang untuk belajar kepada al-majhul, orang yang tidak dikenal siapa dia, tidak dikenal bagaimana sunnahnya, tidak dikenal bagaimana salafiyahnya. Apalagi yang majhul, tidak dikenal dengan siapa dia belajar dulunya, dirosahnya di mana, taklimnya di mana, bagaimana dia belajarnya dulu, mempeng apa tidak. Tidak sembarangan. Barakallahu fikum. Ada beberapa ketentuan panjang disebutkan oleh Syekh Ahmad, Syekh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala wa ra'ah, dalam kitab beliau Syarah Qaul Ibni Ma'in, Syarah Qaul Ibni Sirin, inna hadzal ilma din. Syarah ucapan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Barakallahu fikum. Kitab tebal segini. Mantap ya, masya Allah. Terkait dengan bab khusus, terkait dengan bab talaqqi ilm, harus kepada orang-orang yang masyhur, orang yang masyhur dengan manhajnya, masyhur dengan akidahnya, masyhur dengan sunnahnya, masyhur dengan akhlaknya, masyhur dengan budi pekertinya. Tidak boleh belajar pada ahlul bid'ah, ahlul syubha, masyhur tadi itu yang tidak diketahui di mana dia belajarnya. Barakallahu fikum. Atau orang-orang yang jahil, walaupun dia khatib. Orang yang jahil, walaupun dia orang yang suka memberikan mau'idhah. Orang yang jahil, walaupun dia orang yang begini. Panjang beliau menyebutkan beberapa kriteria orang-orang yang tidak layak diambil ilmu daripadanya. Dan rata-rata bukan sebagai ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Walafumikum. Tidak bisa panjang-panjang ya, kan? Nah, khawatir sumbu pendek. Barakallahu itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.